Dari matamu, bilakah kau pun merindukanku? Terasa indah di hatiku saat dirimu hadir untukku. Sudikah kau tuk temani aku? Begitu indah ku rasakan bila hadirmu memang untukku. Dan kini takkan ada yang kan mengisi hati. Ini, esok dan nanti kau tetap terindah di hatiku. Bila kau izinkan ku selalu bersamamu. Takkan ada yang kan mengisi hati. Bisikan desah hatiku, dapatkah kau dengar detak jantungku? Kau bukakan mata hatiku, kau yakinkan diriku. Akan kecinta ini yang kan satukan. Ingin ku dengar dari hatimu. Hatimu. Sudikah kau tuk temani?